Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki satu pembahasan yang sangat penting yang beliau beri judul Ba'dul Qawa'id Fil Manhajis Salafi, sebagian kaidah atau beberapa kaidah penting di dalam manhaj salafi, manhaj atau metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, yang telah Allah kabarkan kepada kita inilah satu-satunya jalan untuk menggapai keridhaannya, sebagaimana sudah sering kita dengarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat al-muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu mengikuti generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau generasi salaf, sehingga metode beragama mereka disebut manhajus salaf atau al-manhajus salafi, dan itulah yang juga dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebaliknya, Allah Azza wa Jalla telah mengancam bagi siapa yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Juga di dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kata Allah, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita sudah memahami bersama kewajiban mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban mengikuti metode beragama generasi salaf, dan tidak ada satupun jalan kebenaran kecuali satu ini, kecuali jalan yang satu ini. Sebagaimana juga dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, semua jalan yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyelisihi manhajus salaf, adalah jalan-jalan yang sesat, yang akan menyerumuskan manusia ke neraka jahannam. Tetapi kenapa masih banyak saja pengikutnya? Bahkan lebih banyak. 72 dibandingkan 1. Lebih banyak. Kenapa jemaah sekalian? Karena banyaknya syubhat. Karena banyaknya syubhat. Kalau kebatilan itu jelas, sedikit pengikutnya. Kalau kemungkaran itu jelas, sedikit pengikutnya. Tapi karena dia telah dihiasi dengan syubhat, maka banyak orang yang kemudian tertipu. Mereka mengira kebatilan itu sebagai kebenaran. Dan masing-masing golongan yang mengajak kepada kesesatan, mereka berusaha untuk berdalil dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila kita memahami manhaj yang hak, walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran dan sunnah, kita bisa menilai pendalilannya tepat atau tidak. Pemahamannya benar atau tidak. Maka kita nilai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dengan pemahaman salaf. Sebab semua pemahaman dan semua penafsiran dan semua pendalilan apabila menyelisihi generasi salaf, menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, itu pasti salah, tidak mungkin benar. Itu pasti salah, tidak mungkin benar. Itulah sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Hanya ada satu jalan kebenaran. Kebenaran itu tidak berbilang. Apabila generasi setelah salaf memahami agama, memahami satu ayat, memahami satu hadis, berbeda dengan generasi salaf, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka yang benar dan generasi salaf yang salah. Atau generasi salaf yang benar dan mereka yang salah. Tentu kemungkinan yang jauh lebih besar adalah mereka yang salah dan generasi salaf yang pasti benar. Sebab mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mengalahkan pemahaman mereka? Bagaimana mungkin kita bisa lebih paham daripada orang-orang yang langsung dibina dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sunnahnya dengan bahasa mereka. Dan bahkan dengan atau karena kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan mereka atau di sekitar mereka, tentu mereka lebih paham. Tentu mereka lebih mengerti tentang makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, tidak ada keraguan lagi bahwa inilah manhaj yang hak. Namun, bagaimana cara kita berpegang teguh dengan manhaj ini? Maka para ulama menolong kita, membantu kita dengan mengeluarkan kaidah-kaidah. Mengeluarkan kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dan kaidah-kaidah ini juga bermanfaat untuk membentengi diri kita dari berbagai macam syubhat dan kesesatan. Maka insyaAllah ta'ala kita akan membahas 5 kaidah penting, 5 kaidah Islam menurut ahlu sunnah wal jamaah. Awalan, yang pertama kata Syekh, qa'idatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kaidah di dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini bagian yang pertama. Kaidah di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Apa itu ma'ruf? Semua amalan ketaatan, semua kebaikan yang diajarkan syariat, dan yang paling tingginya adalah tauhid. Tauhid adalah perkara yang ma'ruf, yang paling agung. Sedangkan kemungkaran adalah semua kemaksiatan, semua perbuatan dosa, semua yang dilarang di dalam syariat. Dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yang paling besarnya adalah kesyirikan. Maka jemaah sekalian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kewajiban di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mampu melakukannya, wajib baginya untuk melakukannya. Walaupun sifatnya fardu kifayah. Artinya, kalau ada kemungkaran yang terjadi, lalu sebagian orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebagian lagi tidak berdosa apabila mereka tidak melakukannya. Namun jika semuanya diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal takum minkum ummatun." Hendaklah ada di antara kalian satu umat. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Maka Allah menjelaskan kepada kita, inilah jalan keberuntungan. Bahkan karena inilah jemaah sekalian, kita menjadi umat yang mulia. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, kita adalah umat yang memiliki misi. Misi amar ma'ruf nahi mungkar. Terlebih lagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita. Maka siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau kalau bukan kita umatnya? Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita bahayanya kalau kita membiarkan kemungkaran. Apabila Allah menimpakan satu azab kepada para pelaku kemungkaran itu, maka orang-orang yang diam tidak merubah kemungkaran mereka juga akan kena azab. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang-orang baik pun akan kena. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam, tidak merubah kemungkaran sebagai hukuman dari Allah untuk mereka. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah memperumpamakan orang yang taat kepada Allah dan orang melakukan kemungkaran bagaikan satu kaum yang menaiki sebuah kapal. Mereka berundi, pada akhirnya sebagian mendapatkan bagian bawah, sebagian lagi di bagian atas. Orang-orang di bagian bawah kalau butuh air, mereka harus naik ke atas. Mereka harus naik ke atas. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja bagian kita? Kan milik kita. Bagian bawah kan punya kita. Daripada kita mengganggu orang yang ada di atas. Perhatikan jemaah sekalian. Dua hal yang menjadi syubhat orang yang melakukan kemungkaran. Pertama, dia merasa gak merugikan orang lain. Kan berbuat dosa sendiri. Gak merugikan orang lain. Mereka menganggap bagian bawah adalah milik mereka. Hak mereka. Padahal, setiap kemungkaran pasti merugikan orang lain. Pasti merugikan orang lain. Minimalnya memberi contoh buruk. Minimalnya memberi contoh buruk. Belum lagi kalau datang azab, orang-orang yang diam juga akan kena. Yang kedua, syubhat mereka supaya tidak mengganggu yang di atas. Begitu orang-orang melakukan kemungkaran, selalu mencari pembenaran atau mengira apa yang mereka lakukan benar. Ini bahaya syubhat. Mereka katakan supaya enggak mengganggu yang ada di atas. Padahal kalau dia lubangi kapal, bukan mengganggu lagi, yang di atas semua tenggelam. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau yang di atas tidak menegur mereka, tenggelam semuanya. Tapi kalau mereka menegur, maka mereka selamat dan semuanya selamat. Jadi, selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun banyak kemaksiatan, maka Allah tunda azabnya. Allah menunda azabnya. Ini makna yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menjelaskan ada empat kaidah penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, keikhlasan. Empat syarat. Empat syarat penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, keikhlasan. Niat yang benar, niat yang ikhlas. Kita merubah kemungkaran, melakukan amar ma'ruf adalah semata-mata karena Allah. Dan pingin orang itu menjadi baik. Adapun kalau kita niat menjatuhkan dia atau meninggikan diri kita, maka itu adalah niat yang menyimpang. Itu adalah niat yang menyimpang. Jadi jemaah sekalian, ini hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita pingin orang yang kita seru menjadi baik. Bukan menjatuhkannya. Bukan malah membuat dia semakin menjadi-jadi kemungkarannya. Dan kita niat untuk ibadah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan untuk meninggikan diri kita, bukan untuk kepentingan dunia. Ini yang pertama, yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang tiga hal. Pertama, tentang yang ma'ruf dan yang mungkar. Kalau dia mau menyuruh kepada yang ma'ruf, tentu dia sudah punya ilmunya. Itu adalah ma'ruf. Kalau dia mau melarang kemungkaran, tentu dia sudah punya ilmunya. Itu adalah mungkar, makanya dia larang. Ilmu yang kedua, ilmu tentang cara melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang dia seru kepada yang ma'ruf atau yang dia larang kepada yang mungkar. Jadi tiga macam ilmu yang dia perlukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kelembutan. Bahkan jemaah sekalian, kepada Fir'aun yang telah benar-benar melampaui batas, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun alaihimassalam untuk berlemah lembut kepadanya. Berkata yang lembut kepadanya. Sebagaimana di surat Thaha ayat ke-44. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaklah kalian berdua berkata kepadanya dengan perkataan yang lembut. Semoga dia bisa mengambil pelajaran dan takut. Padahal jemaah sekalian, Allah sudah tahu. Fir'aun gak akan dapat hidayah. Fir'aun gak mau mengikuti kebenaran. Tapi tetap saja, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk berkata yang lemah lembut kepadanya. Itulah pada asalnya dakwah. Walaupun tidak dipungkiri, kadang bersikap keras itu dibutuhkan dan dilakukan oleh ulama salaf dahulu. bersikap keras kepada golongan-golongan yang sesat. Tapi jemaah sekalian, itu bukan asal. Itu bukan prinsip dasarnya. Itu hanya dilakukan ketika dibutuhkan dan kemaslahatannya lebih besar daripada mudaratnya. Jadi kadang yang keras, tegas dibutuhkan. Tapi itu bukan asalnya. Pada asalnya lemah lembut. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha lam walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Apabila engkau bersikap kasar lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Ini Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fasih lisannya, yang mendalam ilmunya. Tapi kata Allah, kalau kamu kasar, keras hatimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Apalagi kita. Berbicara sudah kurang fasih, dalil enggak hafal. Kalau kita tambah dengan sikap keras, hanya berdebat kusir, kata-kata kasar yang keluar, bagaimana mungkin dakwah kita diterima? Malah kita hanya mendatangkan mudarat kepada Islam. Kita hanya membuat orang lari dari dakwah ini. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat adalah al-hilm was-sabr. Menahan diri, tidak tergesa-gesa dan bersabar. Ini sifat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang keempat. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat berputus asa. Melihat orang tidak juga menjawab seruan kita. Karena itu bukan yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita hanyalah menyampaikan dan tetap kita mengikuti prinsip-prinsip syariat dalam menyampaikan. Jangan kita menggunakan metode-metode yang menyelisihi syariat. Walaupun mungkin hasilnya bisa lebih banyak orang yang mengikuti. Contohnya dengan nyanyian. Dengan alat-alat musik. Mungkin banyak orang tertarik mengikuti dakwah kita. Tapi tetap saja, itu tidak dibenarkan. Karena itu mungkar, karena itu maksiat. Jadi sabar. Dengan metode yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sabar menghadapi orang-orang yang menentang dakwah yang mulia ini. Bahkan juga harus sabar ketika kita disakiti di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam telah disakiti dan mereka bersabar. Kurang apa akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap saja beliau disakiti ketika berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, empat syarat penting yang harus dimiliki oleh orang yang berdakwah atau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini beliau simpulkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian satu permasalahan penting terkait amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasannya ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Membantah orang yang menyimpang, orang yang sesat, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Sudah jelas, amar ma'ruf nahi munkar termasuk prinsip Islam. Termasuk prinsip Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu bagaikan rukun Islam yang keenam. Kalau seandainya ada rukun Islam yang keenam, maka yang keenamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan sudah jelas, amar ma'ruf nahi mungkar adalah prinsip Islam. Maka ketahuilah jemaah sekalian, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah membantah golongan-golongan yang sesat. Apakah itu golongan-golongan kafir atau golongan ahlul bid'ah? Dan kalau kita lihat buku-buku para ulama, lebih banyak mana membantah orang kafir atau membantah ahlul bid'ah? Ya? Lebih banyak membantah ahlul bid'ah. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena dalam berjihad, Allah memerintahkan memerangi yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka ngakunya Islam. Tapi ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan Islam. Sehingga lebih membahayakan. Dan yang ketiga, karena syubhat-syubhatnya lebih banyak. Adapun kekafiran, itu lebih jelas. Sedangkan kesesatan akidah berupa kebid'ahan atau pendapat-pendapat yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu banyak syubhatnya, banyak samarnya, sehingga perlu diterangkan lebih detail. Iya. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ini adalah tugas orang-orang terbaik di setiap masa. Sebagaimana dalam hadis Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Yanfuna anha tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Ilmu apa maksudnya? Ilmu fisika? Ilmu kimia? Bukan. Orang kafir banyak ahli fisika, ahli kimia. Mungkin lebih ahli dari kebanyakan kaum muslimin. Yang dimaksud tentunya adalah ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyandang ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya, orang-orang yang paling bertakwanya. Apa tugas mereka? Beliau sebutkan dalam hadis ini tiga tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menepis dari agama ini penyelewengan, penafsiran-penafsiran yang batil yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Mereka membantah para ahlul batil yang berusaha menghapuskan agama ini, menghilangkan syariat-syariat agama. Dan yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka meluruskan ta'wilnya orang-orang jahil. Jadi jemaah sekalian, ini sudah tugas orang-orang yang berilmu. Maka ini juga pelajaran bagi kita. Membantah kesesatan, itu bukan tugas setiap orang. Hanya tugas orang-orang yang berilmu. Kalau kita sekedar menukil, boleh. Tapi kita sendiri tampil membantah, tanpa berbekal ilmu, ini hanya mencelakakan kita, dan hanya menambah masalah. Bukan memberikan solusi. Bukan kebaikan bagi Islam. Apalagi hanya bermodal kata-kata keras, kasar, tidak punya dalil. Hanya bermodal bisa debat kusir. Modalnya yang penting punya Facebook, punya data. Ya. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ini hanya merusak. Hanya merusak Islam, hanya memudaratkan kaum muslimin. Tapi kalau kita sekedar menukil bantahan-bantahan para ulama, itu hal yang baik. Jadi Nabi SAW mengatakan yang membantah adalah orang-orang yang berilmu. Dan ini termasuk prinsip Islam. Sampai-sampai Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, beliau menulis sebuah buku yang beliau beri judul Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Membantah orang yang menyimpang termasuk prinsip agama Islam, dasar agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena agama ini harus dibela. Agama ini harus dijaga dari orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Harus dijaga. Berikut saya bacakan nukilan dari penjelasan beliau yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, "Walladzina yaluna al-sinatahum bistingkari naqdil batil Wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun walakinnahu alwa'nu wahnu wa da'ful azaim hinan wa da'fu idraki madarikil haqqi was sawab ahyanan. Orang-orang yang menjulurkan lidahnya untuk mengkritik atau mengingkari kritikan terhadap kebatilan, mengingkari bantahan terhadap orang-orang yang sesat, walaupun pada sebagian mereka ada kesolehan dan kebaikan, tapi dalam diri mereka di satu sisi ada kelemahan di dalam sikap mereka, dan di sisi lain kelemahan dalam ilmu mereka. Walaupun mereka kadang punya kebaikan dan kesolehan, tapi tidak mau mengkritik orang-orang yang menyimpang, malah mengingkari kritikan terhadap orang-orang yang menyimpang tersebut. Maka kata Syekh, sebenarnya mereka lemah dalam sikapnya dalam beragama ini, dan lemah dalam keilmuan mereka. Bal fi haqiqatihi minat tawalli yawma zahfi an mawaqi'il hirasah li dinillah wa dhabbi anhu. Bahkan pada hakikatnya, orang yang tidak mau mengkritik orang-orang yang melakukan kebatilan, dia adalah orang yang lari dari medan pertempuran, dari penjagaan terhadap agama Allah dan pembelaan terhadapnya. Wahina idzin yakunu sakit an kalimatil haq kan natik bil batil fil ithim. Dan ketika itu, ketika kebatilan menyebar, lalu semua orang diam, tidak ada yang menegur, yang menegur malah disalahkan, maka orang yang diam dari kebenaran sama dosanya dengan orang yang menyebarkan kebatilan. Hati-hati jemaah sekalian. Ketika itu kata Syekh, orang yang diam dari kebenaran sama dosanya dengan orang yang menyebarkan kebatilan. Sebagaimana kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras wal mutakallim bil batil syaitanun natik. Orang yang diam dari kebenaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengkritik kebatilan, adalah setan bisu. Dan orang yang berbicara menyebarkan kebatilan adalah setan yang bisa berbicara. Jadi pilihannya hanya dua, mau jadi setan bisu atau yang bisa berbicara. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti minhajun nubuwah, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka kata Syekh, apakah mereka ingin umat ini dianggap satu saja, walaupun mereka berbeda-beda akidahnya? Padahal Nabi SAW mengatakan mereka ada 73 golongan. Kenapa mereka melarang mengkritik golongan yang sesat? Apakah mereka ingin umat ini hanya satu saja, dianggap satu? Dianggap satu kelompok saja, walaupun akidah mereka berbeda-beda. Am annaha da'watun ila wahdati tasaddu'i kalimatit tauhid fahdharu. Atau sebenarnya yang mereka inginkan adalah bersatu padu untuk menghadang kalimat tauhid, maka hati-hatilah. Wa ma hujjatuhum illa al-maqulat al-batilah. Dan tidak ada hujjah mereka kecuali ucapan-ucapan yang batil. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa ucapan-ucapan mereka yang batil. Padahal secara zahir terlihat benar. Dan inilah pentingnya kita belajar akidah yang benar. Kita tidak akan tertipu atau gampang dibodoh-bodohi dengan kalimat-kalimat yang manis, padahal hakikatnya adalah racun. Apa kata mereka? Kata Syekh, la tusaddi'us saffa minad dakhil. Jangan merusak persatuan dari dalam. Kalau bahasa kita, jangan jadi musuh dalam selimut. Jangan menggunting dalam lipatan. Jangan menjelek-jelekkan kaum muslimin yang lain. Itu merusak dari dalam. Ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang benar, tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Para ulama enggak akan tertipu. Orang-orang yang memahami manhaj yang hak tidak akan tertipu dengan kalimat-kalimat yang manis. Makanya dulu orang-orang Khawarij mereka memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin dengan slogan yang sangat indah, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Tegakkan syariat. Indah sekali slogannya. Tapi sahabat tidak tertipu. Tidak seorang pun sahabat yang ikut bersama dengan Khawarij. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimat benar. Tapi yang dimaksudkan dengannya adalah kebatilan. Sama dengan ini jemaah sekalian. Apa kata mereka? Jangan merusak dari dalam. Wala tuthirul ghubar minal harij. Jangan menaburkan debu dari luar. Maksudnya jangan kamu bantu orang-orang kafir untuk menggemboskan perjuangan saudaramu, sesama muslim. Dia berjuang, mau membela Al-Quran. Kok kamu melarang-larang dia? Kamu membantu orang kafir? Kamu setuju dengan penista Al-Quran? Itu bahasa sekarang. La tuharrikul khilaf bainal muslimin. Mereka juga mengatakan, jangan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Jangan memecah belah kaum muslimin. Ini tiga kalimat benar. Tapi jemaah sekalian, apa arti sebenarnya? Artinya adalah, kamu biarkan saja mereka berbuat kemungkaran. Jangan ditegur. Biarkan saja. Terima saja. Bersatu saja dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Tidak apa-apa. Itu maknanya jemaah sekalian. Pada hakikatnya itu maknanya. Jangan tegakkan agama Allah. Jangan saling menasihati. Biarkan saja saudaramu masuk neraka. Jangan tegur dia walaupun dia melakukan kemungkaran. Karena kalau ditegur dia marah. Lebih baik biarkan saja dia masuk neraka. Itu hakikatnya yang mereka inginkan. Beliau contohkan satu lagi. Kalimat mereka. Naltaqi fima ittafaqna alaih. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama. Kita tolong menolong saja. Dalam hal-hal yang kita sepakati. Dan kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Ini kalimat yang batil. Kalau ini kalimatnya saja sudah batil. Apalagi isinya. Kalau ada hal-hal yang kita perselisihkan, maka seharusnya kita saling menasihati. Karena tidak semua perselisihan itu dibolehkan. Betul ada perselisihan yang dibolehkan. Seperti perselisihan kebanyakan para ulama dalam masalah-masalah fikih. Walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya dibolehkan. Kalau ulama sudah ijma, enggak boleh diselisihi. Tetapi jemaah sekalian, ada perselisihan yang tidak dibolehkan sama sekali, enggak boleh kita toleransi. Yaitu dalam hampir seluruh permasalahan akidah. Tidak boleh kita berselisih. Yang berselisih itu sesat. Makanya ada yang kita sebut golongan Khawarij. Ada yang kita sebut golongan Syiah. Kenapa? Karena menyelisih dalam akidah. Dalam manhaj. Jadi bukan seperti itu. Metode Islam. Manhaj Islam. Tapi hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian beliau menjelaskan. Persatuan. Tanpa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa mengajak kepada sunnah dan melarang kepada bid'ah. Persatuan dengan akidah-akidah yang berbeda-beda. Ini adalah syubhat Yahudi. Kata beliau, ini adalah hujjatul Yahud. Hujjahnya orang Yahudi. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-14. Tahsabuhum jami'aw wa kulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal sebenarnya hati-hati mereka berpecah belah. Keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah mereka berpecah belah. Tidak satu. Jadi itu adalah hujjatul Yahud, kata Syekh. Dan karena itulah orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 79. Kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita berdalih demi persatuan umat, jangan larang-larang orang yang berbuat bid'ah. apalagi berbuat kesyirikan, maka Allah akan melaknat kita seperti orang-orang Yahudi. Allah katakan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka dilaknat karena mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Islam, membantah golongan-golongan yang menyimpang. Satu lagi kata Syekh Bakar, walihada fa idza ra'aita man radda 'ala mukhalifin fi syudzudzin fiqhi aw qaulin bid'i. Oleh karena itu, kalau kamu lihat ada saudaramu yang Allah berikan kemampuan ilmu, lalu dia membantah orang yang menyimpang, baik menyimpang dalam fikhi yang ganjil, artinya menyelisihi kesepakatan ulama, suka ikut pendapat-pendapat yang ganjil, suka nyeleneh dalam fikih, atau ucapan bid'ah, fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu, maka seharusnya engkau berterima kasih kepadanya sesuai dengan kadar pembelaannya terhadap agama. Dia sedang membela agama. Seharusnya kita berterima kasih kepadanya. Wala tukhadziluhu bitilkal maqulatil mahinah. Dan jangan kamu gembosi dia. Jangan kamu hinakan dia dengan ucapan-ucapan yang hina tersebut. Lalu beliau berikan contoh satu lagi ucapan hina yang mereka ucapkan. Limadza la yaruddu 'alal ilmaniyin? Kenapa dia tidak membantah orang-orang sekuler? Kenapa dia membantah sesama muslim? Kenapa orang-orang sekuler dia tidak bantah? Kata Syekh, "Fannasu qadarat wa mawahib." Manusia punya kemampuan dan anugerah yang berbeda-beda. Mungkin yang lain membantah sekuler, dia membantah ahlul bid'ah. Waraddul batil wajibun mahma kanat rutbatuhu. Dan membantah kebatilan wajib sesuai atau sebesar apa atau dimanapun tingkatan kebatilan itu. Sama saja, orang sekuler dibantah, orang berbuat bid'ah dibantah. Orang kafir dibantah, orang berbuat bid'ah dibantah. Jadi jangan pakai cara berpikir seperti itu. Kenapa enggak bantah orang sekuler saja? Semuanya dibantah, kenapa tidak? Hanya saja ada sebagian orang yang dia mungkin enggak punya kemampuan, belum punya ilmu yang matang untuk membantah sekuler. Tapi dia punya ilmu untuk membantah ahlul bid'ah. Justru harus kita berterima kasih kepadanya. Wa kullu muslim ala thagrin min thuguri millatihi. Maka setiap muslim seharusnya berada dalam pembelaan agama Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jemaah sekalian, ar-raddu 'alal mukhalif min usulil Islam. Membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk prinsip agama Islam. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi karena banyak syubhat sehingga orang kemudian menganggap jelek, menganggap salah orang-orang yang membantah kesesatan. Padahal itu termasuk prinsip agama untuk melindungi agama yang mulia ini. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Apakah orang yang rajin puasa sunnah, solat sunnah, dan itikaf itu lebih kamu senangi? Lebih afdal amalannya? Ataukah orang yang membantah ahlul bid'ah? Maka Imam Ahmad berkata, idza shoma wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia melakukan solat sunnah, berpuasa, beritikaf, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Adapun kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan kesesatan mereka, maka itu untuk kebaikan kaum muslimin, itu lebih afdal. Padahal jemaah sekalian, kita semua sepakat kalau ada pencuri, orang yang sudah terkenal, siapa dekat-dekat dia barang hilang, pantas enggak kita diam ketika dia dekat-dekat saudara kita? Harus kita ingatkan kan? Hati-hati kalau dekat-dekat dia, barang hilang. Ini lebih berat lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Akidahnya yang hilang. Hijrahnya gagal. Dulu dielu-elukan, Masya Allah, hijrah bulan. Kita biarkan dia dekat-dekat dengan alasan ngaji merdeka. Kita biarkan dia dekat-dekat orang yang menyampaikan syubhat. Maunya merdeka, enggak mau terikat dengan ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat Allah di dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya gagal hijrahnya. Hijrah dari maksiat kepada bid'ah. Ya. Maka jemaah sekalian, itulah yang terjadi. Dan itu namanya kita enggak sayang kepada dia. Itu namanya kita enggak sayang kepada dia. Kalau kita biarkan dia disesatkan oleh golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifah lil kitab was sunnah aw il ibadat al-mukhalifah lil kitab was sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun biittifaqil muslimin." Dan semisal para imam bid'ah yang memiliki ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka menjelaskan keadaan mereka yang sebenarnya, dan mengingatkan umat, mentahdir umat dari mereka, wajib menurut kesepakatan para ulama. Subhanallah, ini sepakat para ulama. Karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun orang yang tidak paham, mereka akan mengatakan itu ghibah. Itu menjelek-jelekkan orang, itu memecah belah kaum muslimin. Padahal itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya antum jangan jatuhkan pribadi. Kritik pendapatnya. Jangan menghina pribadinya. Jangan menghina tampilan fisiknya. Tapi kritik pendapatnya yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Inilah jemaah sekalian prinsip yang pertama, atau kaidah yang pertama pada bab ini. Kita masuk tsanian, kaidah yang kedua. Qaidatun fil ibadat. Kaidah di dalam ibadah-ibadah. Kata Syekh, "Al ibadat mabnaha 'ala tauqif." Ibadah dalam Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas at-tauqif, yaitu mengikuti dalil. Fallahu amara bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaidah dalam beribadah. Tidak boleh kita beribadah kecuali harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah menyuruh kita taat kepadanya dan taat kepada Rasul. Inilah hakikat ibadah. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan kepada kita, semua ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk beliau tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, semua amalan baru, baik itu amalan hati maupun amalan anggota tubuh, baik itu akidah maupun amalan zahir, yang tidak berdasarkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini subhanallah. Ini pentingnya ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jangan sampai kita capek-capek beramal, hasilnya bukan masuk surga, malah masuk neraka. Sebagaimana Allah juga mengingatkan kita, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, capek-capek beramal, masuk neraka yang menyala-nyala. Karena ibadah ini ada aturannya, jemaah sekalian. Kita gak boleh sembarangan. Kalau kita sembarangan beribadah, itu namanya kita memandang remeh kepada Allah dan Rasulnya. Kita sebagai pekerja saja, di sebuah kantor misalkan, kita sembarang bekerja, itu berarti kita pandang remeh kantor itu, pemimpinnya, perusahaannya, kita anggap remeh. Kita sembarangan bekerja, gak benar. Apalagi dalam beragama ini, kita beribadah, tapi sembarangan, semau-mau kita. Mana yang ingin kita lakukan, kita lakukan. Mana yang ingin kita tinggalkan, kita tinggalkan. Itu berarti kita meremehkan Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya telah menetapkan hanya ada satu petunjuk yang wajib kita ikuti dalam beribadah. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Al-Hajarul Aswad, kenapa beliau melakukannya? Beliau berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sungguh aku benar-benar mengetahui kamu ini hanya batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, mencium kamu, maka aku tidak menciummu. Jadi itulah para sahabat. Mereka beribadah karena ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ittiba'lah kalian. Ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan berbuat bid'ah. Sungguh itu telah mencukupi kalian. Subhanallah. Seakan-akan orang yang berbuat bid'ah itu merasa belum cukup dengan syariat Allah. Padahal Allah telah sempurnakan syariatnya. Kenapa mereka merasa masih kurang? Seakan-akan syariat belum sempurna. Dan yang jadi masalah, kalau seandainya mereka sudah lakukan semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru merasa kurang, mending. Tapi ternyata banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pula mereka kerjakan. Tapi mereka lebih semangat melakukan yang bid'ah. Berapa banyak orang yang menyelisihi sunnah, tidak melakukan yang sunnah, mereka juga tidak melakukan yang sunnah. Mereka tidak marah. Ketika amalan mereka dibilang bid'ah, mereka marah besar. Marah karena bid'ah, bukan marah karena sunnah. Itu marah karena syaitan, bukan marah karena Allah. Ini namanya tipuan setan, tidak diragukan lagi. Semangat mengamalkan bid'ah, sunnah sangat banyak, belum dikerjakan. Jangankan mengerjakan, dipelajari saja belum. Ini dia masalahnya, jemaah sekalian. Lalu berusaha mencari pembenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah," semua bid'ah itu sesat. Berusaha mencari pembenaran. Tidak. Seakan-akan mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Nabi, kami punya bid'ah yang hasanah. Tidak semua sesat." Subhanallah. Maka kita lihat, seperti itukah pemahaman sahabat? Tidak ada sahabat satu pun yang memahami demikian. Sahabat mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Jadi pemahaman siapa mereka ambil ada bid'ah yang hasanah? Bertentangan dengan pemahaman sahabat. Seperti yang kita katakan tadi, dua kemungkinan. Mereka yang benar, sahabat yang salah, atau sahabat yang benar, mereka yang salah. Gak mungkin jemaah sekalian, mereka benar dan sahabat yang salah. Padahal para sahabat kita semua memahami, mereka belajar langsung, dididik oleh Nabi SAW. Tidak ada yang mengatakan, ada bid'ah yang hasanah. Inilah kaidah ahlu sunnah wal jamaah yang kedua. Thalithan, yang ketiga, qaidatun fi anna madarid din alal ilmin nafi wal amali salih. Kaidah bahwasannya inti agama Islam adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Inilah jemaah sekalian, inti ajaran agama kita. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan karena inilah umat Islam menang. Karena kita punya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sebagaimana kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh agama. Jadi ini sebab kemenangan kita, hidayah dan agama yang hak. Apa itu hidayah? Ilmu yang bermanfaat. Agama yang hak, amal soleh. Itu penafsiran ulama salaf. Yang dimaksud dengan hidayah adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan agama yang hak adalah amal soleh. Maka inilah kunci kemenangan kita. Jangan pernah bermimpi jemaah sekalian, kita bisa menang hanya karena kita bisa menyaingi atau bahkan lebih kuat dari orang-orang kafir secara politik atau secara ekonomi, atau militer, atau media massa. Tidak jemaah sekalian. Atau jumlah pasukan. Sama sekali tidak. Ini salah kaprah. Kalau kita beranggapan, jika kita semangat mengikuti kegiatan politik, aktivitas politik, sehingga pengikut, pemilih, pendukung kita semakin banyak, mengalahkan pendukung orang-orang kafir, berarti kita akan menang melawan mereka. Atau ekonomi kita lebih kuat, berarti kita akan menang melawan mereka. Atau media-media kita lebih besar, militer kita lebih besar, jumlah orang, pendukung dan pasukan kita lebih besar, berarti kita akan mengalahkan mereka. Jemaah sekalian, kalau kita menganggap itu sebab kemenangan kita, maka kita salah besar. Justru ketika kita menganggap demikian, muncul ujub dalam diri kita. Dan itulah sebenarnya sebab kekalahan kita. Ingat perang Hunain. Allah telah ingatkan kita. Wa yauma Hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ingat perang Hunain. Ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian, dengan besarnya kekuatan militer kalian, ternyata itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Subhanallah jemaah sekalian. Apa sebab kemenangan kita? Ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh. Perhatikan surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janji Allah? Ada tiga. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, ini yang lebih penting. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan menjadikan agama mereka teguh, kuat, ditegakkan. Agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. syariat menjadi tegak. Ini lebih penting dibandingkan yang pertama. Karena kalau kita menempuh cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan kekuasaan, mungkin saja kita dapatkan, tapi kita tidak dapat yang kedua. Apa gunanya punya kekuasaan tapi tidak bisa menegakkan agama Allah? Karena kekuasaannya lemah. Baru mau terapkan satu hukum Islam, sudah didemo. Takut lengser kekuasaannya. Enggak berani dia. Yang ketiga, ini hasilnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Aman, makmur, sejahtera, sentosa. Kemudian Allah jelaskan sifat mereka. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Karena mereka selalu beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Perhatikan jemaah sekalian. Iman dan amal soleh. Itulah syarat yang Allah tetapkan. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Bagaimana caranya merealisasikan iman dan amal soleh? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, dan kita dakwahkan. Apakah dengan ilmu saja? Iya, hanya dengan ilmu. Ilmu, ilmu, dan ilmu. Ilmu itu kita pelajari, ilmu itu kita amalkan, ilmu itu kita sebarkan seluas-luasnya. Cukup itu saja? Cukup. Kenapa? Kok bisa kita katakan cukup? Itu kata Allah. Barang siapa beriman dan beramal soleh, merealisasikannya dengan ilmu. Tapi ini hanya bagi orang-orang yang yakin. Sebagaimana Allah janjikan juga dalam surat As-Sajdah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Itu dia masalahnya. Kita sabar tidak? Kita yakin tidak? Ini jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu itu dipelajari, diamalkan, dan disampaikan. Ini dia kunci. Maka jemaah sekalian, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Inilah inti agama kita. Dan inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah dalam doa kita. Ada yang tahu doanya? Yang selalu kita baca. Hah? Ada doa yang lebih sering kita baca. Berasal dari Al-Quran. Saking pentingnya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Di dalam solat kita. Dalam surat Al-Fatihah. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang yang engkau berikan kenikmatan. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa Yahudi itu dimurkai? Karena ilmu mereka tidak bermanfaat. Sebab tidak diamalkan, tidak pula diajarkan. Kenapa Nasrani itu sesat? Karena amal mereka bukan amal soleh. Kalau begitu, orang-orang yang Allah berikan nikmat, adalah nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu inti jemaah sekalian, agama kita. Yang setiap hari kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang paling besar? Tidak lain. Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan, artinya adalah Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang kita minta setiap hari. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaidah yang ketiga. Kita masuk kaidah yang keempat. Rabi'an qa'idatun. Inna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah penting dalam syariat. Sesungguhnya menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ini penting dalam syariat. Kapan ini kaidah ini berlaku? Di antaranya ketika bertabrakan antara maslahat dan mudarat, maka menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Kita sebutkan dulu dalil-dalilnya. Syekh menyebutkan dalil pertama surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka mencaci Allah secara melampaui batas tanpa ilmu. Mereka itu orang-orang yang rendah. Mereka dihinakan pantas karena mereka rendah. Tapi ketika kita mencaci mereka, membuat mereka menghina Allah, maka mudaratnya lebih besar. Seandainya sama antara maslahat dan mudaratnya, tetap saja menghindarkan mudarat itu harus lebih didahulukan. Walaupun ada maslahat, apalagi kalau mudaratnya lebih besar. Jadi ini dua kondisi. Kondisi pertama, sama maslahat dan mudarat, sama besarnya. Maka yang didahulukan adalah menolak mudarat daripada mengambil maslahat. Apalagi kondisi yang kedua, mudaratnya jelas lebih besar daripada maslahatnya. Maka menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan. Dalil yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, law anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard." Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, baru meninggalkan jahiliyah, maka aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu aku bangun kembali dengan memasukkan yang mereka keluarkan, dan aku jadikan dia menyatu dengan bumi. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Orang-orang kafir Quraisy, dulu mereka walaupun kafir, mereka memuliakan Ka'bah. Makanya Abraha cemburu. Abraha bangun gereja besar, ingin mereka memuliakan gerejanya, baik orang Arab Quraisy maupun orang Arab secara umum. Yang terjadi malah orang Arab juga marah. Dia juga muncul kecemburuannya terhadap Ka'bah yang mereka cintai. Kok dia mau bangun saingan Ka'bah kita? Maka datang satu orang Arab, gerejanya Abraha dilempari kotoran. Abraha tambah marah. Itulah sebabnya dia mengerahkan pasukan besar, pasukan gajah. Iya. Jadi mereka memuliakan Ka'bah. Nah, ketika Ka'bah hancur atau rusak karena banjir, mereka bangun kembali, tapi tidak sesuai bentuk aslinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Ka'bah sesuai bentuk aslinya. Tapi konsekuensinya harus dibongkar dulu, dihancurin dulu. Beliau khawatir kalau seandainya beliau hancurkan Ka'bah, membuat mereka membenci Islam. Karena seakan-akan Islam tidak memuliakan Ka'bah. Padahal bukan itu maksudnya kan? Maksudnya dibongkar untuk dibangun lebih bagus. Tapi karena ada kekhawatiran, muncul mudarat yang besar, mereka akan membenci Islam, maka Nabi SAW mengurungkan niatnya. Bukan mengurungkan sama sekali, tapi menunda. Makanya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau bongkar Ka'bah dan beliau bangun sesuai aslinya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu pula Nabi SAW melarang para sahabat membunuh orang-orang munafik. Alasan beliau agar orang-orang tidak berkata Muhammad membunuh para sahabatnya. Padahal orang-orang munafik itu membunuh mereka adalah kemaslahatan yang besar terhadap Islam. Keberadaan orang-orang munafik mudaratnya besar terhadap Islam. Tapi ketika mereka dibunuh dan orang-orang di luar Islam mengatakan sahabat-sahabatnya saja dibunuh, mana mungkin kita mau masuk Islam? Maka mudarat menjadi lebih besar. Jadi ditunda melakukan perbuatan yang ma'ruf itu karena dikhawatirkan memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini jemaah sekalian, pegang erat kaidah ini, penting dalam syariat. Karena menjadi haram. Kita melakukan perbuatan untuk satu kemaslahatan, tetapi memunculkan mudarat yang semisal, apalagi lebih besar, maka dalam syariat itu diharamkan. Ya. Dan jamaah sekalian, inilah salah satu sebabnya, mengapa dalam syariat dilarang keras melakukan pemberontakan. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil kaidah ini. Berarti ini berlaku umum. Dan ini kaidah disepakati ulama. Kalau seandainya ada dua, maslahat dan mudarat, seimbang, maka menghindari mudarat itu didahulukan. Apalagi kalau jelas-jelas mudaratnya lebih besar. Maka harus dihindarkan, haram hukumnya. Demi suatu kemanfaatan, lalu kita tertimpa kemudaratan yang lebih besar. Atau kemudaratan yang seimbang dengan kemaslahatan itu. Itulah sebabnya, dalam syariat, Nabi SAW melarang keras, memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, melarang keras pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang zalim. Orang-orang yang pendek akal, maka mereka akan mengatakan, berarti kalian ini setuju dengan kemungkaran. Mendukung pemerintah yang zalim. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Kita menyingkirkan pemerintah yang zalim, maslahat atau tidak? Maslahat. Tapi akibatnya terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim. Mudarat atau tidak? Mudarat. Bahkan mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Di surat An-Nisa ayat 93. Keras sekali Allah mengancam orang yang menghilangkan jiwa seorang muslim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahannam, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan baginya azab yang besar. Ancaman luar biasa jemaah sekalian, keras sekali. Jadi kita melakukan sesuatu yang bisa menumpahkan darah seorang muslim, itu bahayanya besar sekali. Dan Allah mengatakan orang beriman, Allah tidak mengatakan yang imannya yang baik saja. Artinya walaupun dia zalim, dia masih mukmin, haram ditumpahkan darahnya. Kecuali diizinkan dalam syariat. Dan dilakukan oleh pemerintah seperti hukum-hukum qisas. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjaga darah kaum muslimin. Sebaliknya prinsip Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Dan sama-sama disebut Khawarij, walaupun dia tidak ikut dalam aksi eksekusi. Dia hanya memanas-manasi. Kalian para mujahid, kalian melawan aparat-aparat monyet. Dia provokator, memanas-manasi. Dia enggak ikut, karena dia takut ditangkap. Dia hanya bisa memanas-manasi. Sama, dia juga Khawarij. Bukan hanya yang melakukan eksekusi. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW telah bersabda tentang mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mana ada mereka pergi berjihad di Rohingya menyelamatkan kaum muslimin? Mana ada mereka pergi berjihad ke Palestina menyelamatkan kaum muslimin? Mana ada mereka berjihad di Suriah menyelamatkan kaum muslimin? Jihad mereka mengkafirkan orang-orang muslim lalu dibunuh. Mengkafirkan pemerintah muslim, mengkafirkan aparat kaum muslimin lalu mereka bunuh. Setelah itu apa? Apakah kemenangan dan kemuliaan Islam? Tidak, jemaah sekalian. Kehinaan Islam. Islam menjadi hina karena mereka. Islam dipandang buruk karena mereka. Dan orang-orang sekuler memanfaatkan, orang-orang liberal memanfaatkan, ahlul bid'ah juga memanfaatkan. Itu kan Ustadz Wahabi, provokator itu. Itu Ustadz Salafi. Salafi jihadi katanya. Wahabi jihadi. Musuh-musuh Islam, musuh dalam selimut, kaum liberal, orang sekuler, mereka manfaatkan untuk menghantam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan meninggikan Islam. Antum baca sejarah jihad. Nabi SAW dan para sahabat, setelah berjihad, Islam mulia, Islam jaya. Kalau sekarang apa? Islam malah dihina. Apakah seperti itu jihad? Maka jemaah sekalian, itu jauh dari ajaran Islam. Apalagi kalau menghilangkan nyawa seorang muslim. Na'udzubillah. Apa gunanya kita bisa berkuasa, mengganti kekuasaan dengan tumpahnya darah kaum muslimin? Mudaratnya lebih besar. Jadi ini kaidah penting. Kaidah penting dalam Islam. Bukan menyetujui kemungkaran. Tapi kalau kita rubah kemungkaran itu, muncul kemungkaran yang lebih besar, itu hukumnya haram. Makanya ulama menyebutkan ada 4 tingkatan merubah kemungkaran. Yang pertama, kemungkaran itu hilang, berganti dengan kebaikan. Maka wajib dihilangkan kemungkaran itu. Yang kedua, kemungkarannya berkurang walaupun tidak hilang sama sekali. Maka wajib juga dihilangkan di kemungkaran tersebut. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang semisal. Maka kata para ulama, di sini boleh berijtihad. Dan yang keempat, kemungkaran hilang tapi berganti kemungkaran yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Dan enggak bisa dikatakan selama-lamanya iman. Justru kalau dia melakukan, maka dia telah melakukan dosa, bukan merubah kemungkaran. Bukan merubah kemungkaran. Malah aneh, orang tidak mau ikut cara merubah kemungkaran mereka dianggap selama-lamanya iman. Padahal yang mereka lakukan bukan merubah kemungkaran, tetapi menganggap ma'ruf yang mungkar. Itu sebenarnya yang mereka lakukan. Dengan cara turun ke jalan, membuat macet di jalan, menjelek-jelekkan penguasa, bukan menasihati dengan cara yang baik, itu bukan merubah kemungkaran. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi memakrufkan yang mungkar. Gak bisa dikatakan yang tidak ikut berarti selama-lamanya iman. Justru yang ikut telah melakukan yang haram apabila memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Maka ini jemaah sekalian, kaidah penting di dalam agama. Kita masuk kaidah yang terakhir, yang kelima. Khamisan. Qa'idatun. أن الأحكام الأصولية والفروعية La tatimmu illa bi amrain huma wujudu syarti wantifa'ul mawani. Sebuah kaidah penting bahwasannya hukum-hukum, usul maupun furu', prinsip maupun cabang agama, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya dua perkara. Yang pertama, wujudu syurut, terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, intifa'ul mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah yang kelima yang disebutkan penulis hafizahullah ta'ala dalam bab ini, bahwa hukum-hukum baik sifatnya usul maupun furu' tidak akan sempurna atau tidak bisa ditetapkan kalau tidak terpenuhi dua perkara. Yang pertama, syarat-syarat terpenuhi. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalang. Baik, sekarang kita berikan satu contoh. Di dalam pengkafiran, di sini penulis mengutip dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa pengkafiran menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sesuatu yang berat. Maksudnya di sini pengkafiran seorang muslim, sesuatu yang sangat berat. Tidak boleh buru-buru kita terapkan kecuali terpenuhi dua perkara ini. Wujudu syurut, terpenuhi syarat-syarat, wantifa'ul mawani, dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan ulama menjelaskan ada empat syarat dalam pengkafiran. Penghalangnya juga empat. Apa saja empat syarat itu? Yang pertama, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan itu adalah kekafiran atau kesyirikan. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Kita punya dalil bahwa perbuatannya atau ucapannya adalah kesyirikan atau kekufuran. Yang kedua, kita memiliki ilmu bahwa orang yang melakukannya adalah mukallaf, orang yang dibebani syariat. Dia berakal dan sudah balik. Artinya kalau dia belum balik, gak mungkin dikafirkan. Dia berbuat dosa, dia melakukan amalan, anak yang belum balik tidak dicatat apa-apa. Begitu pula orang gila. Gak ada gunanya mengkafirkan orang gila. Yang ketiga, bulughul hujjah. Sampai hujjah kepadanya. Kita tegakkan hujjah kepadanya. Yang keempat, hilangnya penghalang-penghalang dalam pengkafirannya. Jadi ini empat syarat. Nah sekarang apa saja penghalangnya? Penghalangannya juga empat. Yang pertama, kebodohan. Itu yang diistilahkan para ulama dengan al-udhru bil-jahl. Udhur karena kebodohan. Dan jemaah sekalian, ini sepakat ulama ahlu sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama berbeda pendapat, siapa yang berhak dikasih udhur ini? Secara umum, yang berhak dikasih udhur adalah yang dia berusaha belajar, bukan gak mau belajar. Dan yang tidak dikasih udhur, orang yang memang gak mau belajar. Bagaimana mungkin dia dikasih udhur? Iya. Udzur karena kebodohan. Yang kedua, salah takwil. Salah takwil. Jadi enggak sengaja karena salah takwil. Yang ketiga, al-khata. Salah karena enggak sengaja. Seperti kisah orang yang kehilangan hewannya di padang pasir beserta perbekalannya. Dia sudah mencari ke sana kemari, enggak ketemu juga. Dia pun sudah putus asa, menunggu mati. Tiba-tiba hewannya muncul, karena saking senangnya, tidak sengaja dia mengatakan, "Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Rabbmu." Maka tentu dia tidak kafir, enggak sengaja. Dan yang keempat, dipaksa. Orang yang dipaksa, tidak dikafirkan. dipaksa di sini, dia enggak bisa melawan, dia enggak bisa lari, dan diancam dengan ancaman yang membahayakan, dengan bahaya yang besar, seperti hilangnya nyawa atau dibunuh anggota keluarganya. Jadi enggak gampang mengkafirkan, jemaah sekalian. Ini empat penghalangnya. Mungkin di lain kesempatan, insyaallah kita bahas dalil masing-masing syarat dan penghalang-penghalang tersebut. Intinya kita ketahui terlebih dahulu kaidah-kaidahnya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang yang harus dihilangkan baru bisa divonis kafir. Jadi enggak gampang mengkafirkan. Dusta, kalau ada yang mengatakan Ahlu Sunnah, Salafi yang mereka sebut Wahabi suka mengkafir-kafirkan. Mereka pendusta, mereka bohong. Mereka hanya ingin menjauhkan kaum muslimin dari manhaj yang hak ini. Justru Ahlu Sunnah yang paling takut, yang paling khawatir dan paling ketat dalam masalah pengkafiran kaum muslimin. Yang sudah melakukan kekafiran sekalipun. Yang suka mengkafirkan itu, Khawarij namanya. Yang melakukan aksi-aksi teror terhadap kaum muslimin, membunuh secara serampangan, itu bukan Ahlu Sunnah, itu bukan Salafi. Tetapi itu namanya Khawarij. Wallahu alam, inilah penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Tolong bantu dirapikan. Apakah boleh mengatakan mereka yang menyerang polisi dan membom sesama muslim dengan mencap sebagai khawarij? Iya, mereka khawarij. Siapa lagi kalau bukan mereka khawarij? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya apa? Enggak paham apa yang mereka baca, tidak mengikuti pemahaman salaf. Mereka keluar dari agama seperti anak panah menembus buruannya. Artinya apa? Gulu dalam beragama. Ini kebalikan dari kaum liberal dan sekuler. Berpaling dari agama mereka. Yang ini beragama tapi gulu. Ahlu Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Jadi teroris ini, khawarij ini, kebalikan dari kaum sekuler dan kaum liberal. Kaum liberal meremehkan dan berpaling dari agama. Mereka beragama tapi gulu. Sampai keluar dari agama menembus seperti anak panah menembus buruannya. Sudah masuk, keluar lagi. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kemudian kata Nabi SAW, andai aku berjumpa dengan mereka, akan kubunuh mereka seperti pembunuhan kepada kaum Ad. Maksudnya pemerintah Muslim wajib memberikan hukuman kepada mereka. Bukan kita membunuh mereka, tapi pemerintah kaum Muslimin yang menghukum mereka. Kecuali kita diminta berjihad melawan mereka. Wa in istunfirtum fanfiru. Wa idza istunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan untuk berjihad, maka pergilah berjihad. Yaitu pemerintah yang memerintahkan kita untuk berjihad. Dan para ulama menjelaskan usul prinsip khawarij itu ada tiga. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar atau yang menyelisihi akidah mereka. Yang kedua, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan memberontak itu ada dua. Memberontak dengan senjata dan memberontak dengan kata-kata. Bagaimana memberontak dengan kata-kata? Provokator. Manas-manasi orang. Dia sendiri gak berani. Tapi dia manas-manasi orang. Dan dulu mereka disebut Khawarij Al-Qa'adiyah. Dan mereka yang sebenarnya paling berbahaya. Karena kalau gak ada mereka, gak ada yang melakukan aksi di jalan. Mereka yang panas-panasi. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang mengadopsi salah satu dari prinsip khawarij ini, dia adalah khawarij. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi usul ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah. Kalau dia mengadopsi semuanya, dia adalah khawarij yang paling parah. Jadi itulah khawarij. Bagaimana berjihad sesuai kaidah syar'i? Subhanallah. Udah mau berjihad ini. Ini panjang pembahasannya nih. Secara singkat, jihad itu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, jihad itu dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi." Imam, pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Yang kedua, dia memiliki negara, wilayah kekuasaan. Nabi SAW tidak pernah diizinkan berjihad sampai beliau memiliki wilayah kekuasaan di kota Madinah. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan, kemampuan fisik. Hitung-hitungannya sudah kuat berjihad. Sebagaimana perintah Allah, wa'aiddu lahum mastata'tu min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi. Ini tiga syarat. Syarat pertama dipimpin oleh kepala negara. Tapi ada orang berjihad malah mau menyerang kepala negara. Subhanallah. Mau menyerang negara, menyerang aparat-aparat negara. Justru bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi makna jihad ini dengan kepala negara, ketika kita menyerang duluan. Ketika kita diserang dan tidak ada kemungkinan berkoordinasi dengan kepala negara, tentu kita sekedar membela diri boleh. Tapi kalau kita menyerang duluan, harus dengan kepala negara. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa merealisasikan kemaslahatan Islam. Kalau enggak ada kekuatan, hasilnya apa? Dia bunuh orang kafir 1-2 orang, mereka balas bom, 100 orang mati kaum muslimin. Itu kan kehinaan kaum muslimin. Mereka mengaku bertanggung jawab terhadap penyerangan WTC. Mereka mengaku bertanggung jawab. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang penelitian juga menyebutkan orang-orang Yahudi tahu penyerangan itu dan mereka sebenarnya otaknya. Tapi orang-orang Khawarij mengaku bertanggung jawab. Hasilnya apa? Afghanistan dirampas. Afghanistan dibantai. Mereka enggak bisa membela. Itukah jihad? Ketika orang kafir membalas, kita enggak punya kekuatan. Jadi, siapkan kekuatan. Ini syarat-syarat berjihad. Dan jemaah sekalian, aturan-aturan yang lain yang dilanggar oleh para teroris yang mengaku berjihad. Banyak sekali aturan-aturan yang mereka langgar. Di antaranya, pertama, tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ini sudah pelanggaran. Padahal jihad itu ibadah. Jihad itu adalah ibadah. Ibadah harus terpenuhi ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memenuhi syarat-syarat yang beliau tetapkan. Kalau tidak, menjadi jihad yang bid'ah. Bukan jihad yang sunnah. Pelanggaran yang kedua, membunuh orang kafir sebelum didakwahi. dan ditawarkan untuk menjadi kafir dzimmi. Ini juga pelanggaran. Ini juga pelanggaran. Ketika melihat orang kafir, langsung dibom. Langsung dibom. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu jihadnya. Beliau dakwahi dulu. Beliau kasih tiga opsi. Yang pertama, masuk Islam. Dijelaskan tentang Islam, didakwahi. Sampai mereka paham. Itu namanya jihad, jemaah sekalian. Untuk menebarkan rahmat, kasih sayang. Kalau dia masuk Islam, dia dapat rahmat Allah. Dia masuk surga. Supaya dia selamat dari azab yang pedih. Itu inti jihad. Bukan mengirim orang ke neraka. Ketemu orang kafir, langsung dibom, sama saja mengirim mereka ke neraka. Karena kalau mati kafir, masuk neraka. Makin banyak orang masuk neraka, setan senang tidak? Senang. Berarti jihadnya untuk menyenangkan setan. Itu bukan jihad di jalan Allah, jihad di jalan setan. Pilihan yang kedua, menjadi kafir dzimmi. Orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Itu pun maksudnya supaya mereka masih didakwahi dan melihat keadilan Islam. Agar masuk Islam. Itu tujuan jihad. Kalau dua pilihan tidak terima, baru diperangi. Baru diperangi. Diperangi pun yang dibunuh adalah orang-orang yang melawan. Yang tidak melawan ditawan. Wanita, anak-anak, orang tua tidak dibunuh kecuali mereka ikut membantu melawan orang-orang, melawan kaum muslimin. Bukan mengebom begitu saja tanpa peduli yang mati, orang tua, anak-anak, wanita, subhanallah. Bukan itu ajaran Islam. Itu terorisme namanya, bukan jihad. Ini pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang ketiga, membunuh orang kafir secara serampangan. Karena tidak belajar, tidak paham. Tidak mengerti mana orang kafir yang pantas dibunuh dan mana yang tidak. Orang kafir itu ada empat, jemaah sekalian. Tiga haram dibunuh. Yang haram dibunuh, pertama kafir dzimmi. Siapa itu kafir dzimmi? Orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Itu wajib dilindungi. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani di negeri kita, wajib dilindungi. Itu kewajiban pemerintah Islam, kewajiban seluruh kaum muslimin, melindungi, membuat mereka nyaman. Supaya apa? Supaya tertarik masuk Islam. Bukan dibom, bukan dibunuh. Dan dosanya besar sekali, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Dosanya besar sekali, membunuh orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Itu nomor satu, orang kafir dzimmi yang tinggal di negeri muslim. Dan dia tidak memberontak kepada penguasa muslim. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Haram bagi kaum muslimin melanggar perjanjian. Yang ketiga, kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, lalu ada seorang muslim yang memberikan jaminan perlindungan itu. Haram seluruh kaum muslimin membunuhnya. Ini tiga jenis orang kafir. Seberapa besar dosanya, jemaah sekalian, membunuh orang kafir yang haram dibunuh ini? Perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Baik perjanjian sebagai warga negara negeri muslim, atau perjanjian apa namanya, gencatan senjata, atau perjanjian untuk melindunginya. Siapa yang melakukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ini dosa besar, bukan ibadah yang mereka lakukan. Mengebom orang-orang kafir bukan ibadah yang mereka lakukan, melainkan dosa besar. Apakah karena orang kafir itu mulia? Tidak, bukan karena itu. Tapi kaum muslimin berpegang teguh dengan perjanjian, pantang ingkar janji. Kalau sudah berjanji, walaupun dengan orang kafir. Jadi dosa besar yang mereka lakukan, membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Pelanggaran yang keempat, jemaah sekalian, ini lebih besar lagi dosanya. Membunuh kaum muslimin. Itu kan jihad mereka, jihad yang menyimpang dari syariat. Membunuh kaum muslimin, bahkan telah dikafirkan terlebih dahulu, kemudian mereka bunuh. Bagaimana ekspansi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kaidah syariatnya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Dikasih tiga pilihan dan terpenuhi tiga syarat. Tiga syarat berjihad dan tiga pilihan untuk orang kafir. Mau lebih lengkapnya pelajari Kitabul Jihad dalam buku-buku fikih. Ya. Setiap sujud dalam sholat, saya sering sekali berdoa dalam hati agar Allah melindungi sholat saya. Apakah boleh apa yang saya lakukan ini? Seharusnya berdoa dilafazkan. Yang lebih bagus, minta kepada Allah seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menegakkan salat, begitu pula keturunanku. Ya. Lafazkan. Bagaimana hukum mengikuti majelis yang hanya sibuk membicarakan politik dan kekuasaan dunia? Bagaimana memiliki teman yang mengikuti kajian tersebut? Berarti itu bukan majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Majelis Ahlus Sunnah adalah majelis ilmu syar'i. Walaupun politik negara betul bagian dari syariat. Tapi untuk membicarakannya ada majelis khusus. Itu bukan pembicaraan umum. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maknanya berita tentang orang banyak, urusan orang banyak. Itu kan hakikatnya politik. Mengurus negara, mengurus orang banyak. Maka dalam ayat ini Allah mencela mereka. Ketika datang berita-berita tentang orang banyak, tentang kemaslahatan dan kemudaratan mereka, langsung mereka sebarkan. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, yaitu kepada ulama dan pemimpin-pemimpin mereka. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Maka orang yang mencari kebenaran akan mengetahui dari ulil amri kebenaran tersebut. Jadi bukan pembicaraan untuk orang awam, untuk orang umum. Ini pembicaraan khusus para ulama. Kalau sudah berbicara tentang politik praktis. Iya. Adapun majelis Ahlus Sunnah selalu diutamakan adalah tauhid. Kemudian bagaimana beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk merealisasikan iman dan amal soleh. Itu majelis Ahlus Sunnah. Bagaimana merealisasikan iman dan amal soleh? Bukan untuk mengajak orang mendukung pasangan ini dan pasangan itu. Memihak pasangan ini dan pasangan itu. Ikut partai ini dan partai itu. Itu bukan majelis Ahlus Sunnah. Majelis Ahlus Sunnah mengajak orang untuk beriman dan beramal soleh. Itu kunci kemenangan. Sebagaimana telah kita bahas tadi. Bagaimana hukumnya wanita sholat dengan menggunakan mukena yang bermakna dan bermotif? Selama auratnya tertutup, maka sholatnya sah. Tetapi itu adalah hijab yang belum sesuai syariat. Walaupun sholatnya sah, di satu sisi dia berdosa. Karena berhijab itu bagi wanita, tujuannya supaya tidak menarik kaum laki-laki. Kenapa dibuat hijab yang cantik-cantik begitu? Dibuat yang indah, yang enak dipandang. Justru seharusnya hijab itu yang tidak menarik kaum laki-laki. Dalam hadis disebutkan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Apakah dari golongan mereka terdapat golongan yang benar? Iya, satu. Dulu, satu ada golongan yang benar. Yaitu yang bertauhid dan mengikuti syariat Nabi mereka. Selain itu sesat. Adapun hari ini, setelah Nabi SAW diutus, walaupun dia masih mentauhidkan Allah dan mengikuti syariat Nabinya, tapi tidak mau masuk Islam, maka dia bukan lagi golongan yang benar. Bahkan dia adalah golongan kafir. Iya. Mengapa Salafiyun terpecah belah, padahal rujukan kitab-kitab dan ulama'nya sama, bahkan di antara mereka saling tahdir? Dua kemungkinan. Yang pertama, yang berpecah belah itu adalah musuh dalam selimut, pura-pura atau mengklaim sebagai salafi, padahal menyelisihi manhajus salaf. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena kebodohan atau akhlak yang rusak, sehingga mereka saling mencelah. Karena kebodohan terhadap ilmu agama, walaupun dasar prinsipnya satu, tapi bodoh, tidak memahami mana yang pantas dikhilafkan dan mana yang tidak. Atau kurangnya akhlak yang baik. Kurangnya akhlak yang baik. Dan tidak memahami bagaimana seharusnya perbedaan pendapat di kalangan ahlus sunnah. Jadi dua kemungkinan. Ada penyusup-penyusup yang mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi manhajnya menyimpang. Atau ada orang-orang yang bodoh, belum paham manhaj ahlus sunnah yang sebenarnya. Bagaimana menyikapi perbedaan di kalangan ahlus sunnah. Atau akhlaknya yang rusak. Tidak berakhlak baik kepada saudaranya. Oleh karena itu, jangan jadikan ini sebab kita lari dari manhajus salaf. Karena mereka bukan dalil. Mau ulama siapapun, ustadz siapapun yang berselisih, mereka bukan dalil. Mereka salah tetap salah. Mereka benar kita ikut. Kalau salah jangan ikut. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u biman qad mata fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Ikutilah orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Artinya hari ini dia mengikuti manhajus salaf, besok belum tentu. Jadi orang-orang itu, pengikut manhajus salaf, mereka bisa benar, bisa salah. Manhajnya pasti benar, tidak mungkin salah. Jadi jangan jadikan mereka ukuran. Sama dengan orang kafir mau masuk Islam. Dia gak jadi masuk Islam kalau lihat kondisi kaum muslimin seperti ini. Tapi kalau dia lihat ajaran Islam, maka dia pasti mencintai dan membenarkan agama ini. Iya. Bagaimana menanggapi syubhat membela saudara kita di luar sana dengan kita di sini dengan turun ke jalan menyuarakannya? Jika tidak ikut turun ke jalan, maka dianggap tidak peduli dengan saudara di luar sana. Jamaah sekalian, sudah jelas kaidah Islam, niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, tetap salah. Jadi, walaupun niatnya sudah baik, caranya tidak benar, maka itu adalah penyimpangan. Karena sudah jelas, syarat ibadah, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya singkatnya seperti itu. Apakah semua umat Islam akan mengikuti manhaj salaf? Sedangkan orang yang mengikuti manhaj ini akan asing. Lalu bagaimana kejayaan umat ini akan terwujud sesuai janji Allah yang akan menjadi syariat ini tegak? Seperti kata Nabi SAW, umat terpecah menjadi 73 golongan. Dan itu sama sekali tidak akan menghalangi Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kejayaan kepada umat Islam ketika ada di antara mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam yang sebenarnya. Iya. Minimalnya untuk mereka Allah berikan pertolongan. Bahkan Nabi SAW telah menyampaikan jaminan tersebut. La tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi zahirina. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh serta ditolong oleh Allah, dimenangkan, tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka dan menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Apa ketetapan Allah itu? Berhembusnya angin di akhir zaman yang akan mewafatkan seluruh orang-orang beriman. Allah terus memberikan pertolongan kepada mereka. Iya. Jadi tidak menghalangi. Kalau kita terus berdakwah, bersabar, mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, walaupun masih ada orang-orang sesat, tidak menghalangi Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita. Dan yang paling penting, kita secara pribadi selamat. Yang terpenting adalah selamat di akhirat. Oleh karena jemaah sekalian, Nabi SAW wafat dan beliau tidak melihat umat Islam menundukkan Romawi dan Persia. Jadi, bukan itu tujuan utama. Dan tidak harus hasilnya itu kita lihat semasa hidup kita. Mungkin untuk anak-anak kita ke depan. Jadi jangan kita mengharuskan. Kita harus berkuasa mengalahkan orang-orang kafir sekarang. Jamaah sekalian, itu adalah hasil kalau kita sudah berusaha. Maka bisa jadi hasil itu tidak kita lihat dalam hidup kita. Seperti Nabi SAW. Beliau tidak melihat. Di masa hidup beliau, Romawi dan Persia diruntuhkan. Itu terjadi setelah beliau wafat. Ya. Karena yang terpenting bagi kita, kejayaan di akhirat, keselamatan di akhirat. Apakah benar bahwa tidak ada Hizbullah selain para sahabat? Apakah kelompok organisasi di atas manhaj salaf tetap dikatakan hizbi? Jika iya, apakah kita tetap boleh mengambil ilmu darinya? Hizbullah itu adalah pengikut sahabat. Sahabat dan pengikut sahabat. Sahabat dan pengikut sahabat. Adapun masalah organisasi, itu tidak mutlak. Orang berorganisasi dihukumi hizbi. Yayasan-yayasan itu kan organisasi juga. Apakah setiap orang yang punya yayasan langsung kita katakan hizbi? Tidak. Walaupun memang pada kenyataannya, banyak orang menjadi hizbi karena organisasi. Itu yang dikhawatirkan para ulama. Mengapa sebagian para ulama melarang berorganisasi? Karena kenyataannya, gara-gara organisasi menjadi hizbi. Apa itu hizbi? Orang yang fanatik terhadap organisasinya. Dan orang yang jadi hizbi, gak harus punya organisasi. Ya. Dia punya majelis taklim, The Strangers misalkan. Ini bukan organisasi, hanya majelis taklim. Tapi fanatik. Fanatik terhadap anggotanya, fanatik terhadap ustadznya. Sama hizbi. Jadi gak ada kaitan dengan organisasi secara langsung. Gak ada organisasi pun bisa jadi hizbi. Atau komunitas pemirsa TV dakwah tertentu, pendengar radio tertentu. Dia fanatik dengan TV-nya, radionya. Itu juga hizbi. Fanatisme. Fanatisme itu seperti apa? Kebenaran diukur dengan pendapat komunitasnya atau organisasinya. Walaupun dalil menyalahkan, tapi ustadznya bilang benar, dia ikut ustadznya atau dia ikut pendapat organisasinya. Ini contoh hizbi. Begitu pula hizbi itu membangun wala wal bara berdasarkan organisasi itu atau komunitas itu. Enggak harus ada organisasi, komunitasnya. Wala wal bara-nya bukan karena Islam. Sehingga orang yang seorganisasi lebih dia cintai dibandingkan yang tidak seorganisasi, walaupun dia lebih takwa. Seharusnya lebih takwa makin kita cintai, walaupun tidak sekomunitas dengan kita. Begitu pula kita menuntut ilmu. Kalau kita melarang-larang orang belajar kepada ustadz lain yang bukan sekomunitas dengan kita, padahal masih ahlu sunnah, itu namanya hizbi. Itu namanya hizbi. Kecuali kita larang orang belajar kepada orang yang sesat, orang yang menyimpang. Itu ahlu sunnah yang sejati. Gak boleh kita belajar kepada orang yang menyimpang. Tapi kalau kita larang orang belajar kepada ahlu sunnah yang lain, karena di luar organisasi kita, di luar komunitas kita, itulah namanya hizbiyah. Fanatisme golongan. Apakah ada uzur jika seseorang ambil uang di bank konvensional untuk bayar utang? Jawabannya tergantung. Kalau dia gak bayar dibunuh, ya, berarti dia punya uzur. Karena itu namanya darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Atau dia ditimpakan bahaya besar. Maka itu namanya darurat. Iya. Jadi kalau tidak sampai pada kondisi darurat, maka tidak dibenarkan. Bagaimana cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kita tidak punya cukup ilmu? Berarti dicukupkan ilmunya. Karena sudah kita jelaskan tadi, empat, ikhlas, ilmu, apalagi tadi? Yang ketiga, sebelum sabar, kelembutan. Yang keempat, sabar. Iya. Dan ilmu di sini maknanya ilmu tentang apa yang hendak kita serukan tersebut. Enggak harus kita menguasai semua ilmu. Artinya enggak harus kita jadi ulama, enggak harus kita jadi ustaz. Kita tahu kewajiban salat. Walaupun kita bukan ustaz, kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang enggak salat. Jadi kita hanya menegakkan sesuai ilmu yang kita miliki. Kalau kita belum tahu, ya sudah diam. Ya. Bagaimana menguatkan tauhid dalam diri dan menguatkan akidah sesuai manhaj salaf? Pertama, menuntut ilmu. Mendalami ilmu agama. Yang kedua, banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul. Dalam bergaul saja kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jadikan sebagai teman akrab orang-orang yang bisa menyesatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat terdekatnya. Lihat-lihat dari siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian. Ini sahabat dekat. Apalagi memilih guru. Ini lebih penting lagi dari sekedar menjadikan seorang sebagai sahabat. Maka hati-hati memilih guru, jangan sampai kita berguru kepada orang yang malah menyesatkan kita. Bagaimana dengan orang yang terlalu berlebihan dalam memperingatkan umat dari kesesatan? Atau yang berlebihan dalam mentahdir sesama ahlus sunnah? Karena mereka juga menganggap hal ini sebagai jihad, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dua-duanya menyimpang. Pertama, mentahdir ahlul bid'ah, tapi terlalu berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Yang namanya berlebihan berarti keluar dari syariat. Contohnya, menghinakan mereka secara pribadi. Menghina mereka karena penampilan fisik misalkan. Atau aib-aib pribadi. Itu melampaui batas. Atau berdusta atas nama mereka. Mereka enggak mengatakan itu, kita katakan seperti itu. Padahal mereka enggak mengatakan. Itu juga melampaui batas. Kita harus tetap adil. Harus tetap berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Termasuk jemaah sekalian yang melampaui batas, porsinya terlalu besar. Terlalu sering. Setiap hari tahdir, setiap hari mentahdir. Itu bukan manhaj ahlu sunnah. Antum lihat, Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menulis banyak buku. Buku-buku tebal. Seperti Al-Jami' As-Sahih. Yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Yang berisi semua bab ajaran Islam yang sanggup beliau buat. Beliau juga menulis kitab Al-Adabul Mufrad. Yang berisi seluruh adab-adab Islam. Yang sanggup beliau tulis. Dan beliau membantah Qadariyah hanya di buku kecil. Yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Buku kecil saja. Jadi fokus utamanya adalah pada penyebaran ajaran yang benar. Makanya kata para ulama, membantah ahlul bid'ah itu hanya seperti kita tinju sekali, lalu jalan terus. Jangan diam di situ melayani dia. Jangan habiskan waktu melayani dia. Tinju aja sekali sambil jalan. Dia mendekat lagi, tinju lagi. Jalan terus, jangan berhenti melayani dia. Imam Ahmad rahimahullah menulis Musnad Ahmad, puluhan jilid. Lalu beliau menulis buku tipis, buku kecil, yang jauh lebih kecil. Ar-raddu alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Jadi bukan beliau habiskan waktu membantah ahlul bid'ah, tidak. Beliau habiskan waktu untuk mengajarkan syariat. Menulis buku tentang syariat secara keseluruhan. Karena kalau umat ini tidak dibekali dengan ilmu syariat, maka akan mudah mereka disesatkan oleh golongan-golongan yang menyimpang. Jadi itu melampaui batas. Setiap hari tahdir. Mana dakwah tauhidnya? Ya. Mana dakwah sunnahnya? Kalau tahdir terus. Harusnya dakwah tauhid lebih besar. Kemudian dakwah kepada sunnah. Tahdir itu sekali-sekali saja. Iya. Apalagi kalau yang ditahdir sesama ahlus sunnah. Tentu ini tambah salah lagi. Ahlus sunnah tidak boleh ditahdir. Walaupun dia mentahdir kita. Ini prinsip penting jemaah sekalian. Kadang kita mentahdir bukan lagi karena Islam. Tapi demi pribadi. Makanya ahlus sunnah tidak boleh ditahdir walaupun dia mentahdir kita. Imam Bukhari ditahdir oleh Imam Az-Zuhli. Beliau tidak membalas. Karena tidak ada alasan beliau mentahdir. Tidak ada alasan beliau mentahdir. Walaupun kita ditahdir, walaupun radio kita ditahdir, televisi kita ditahdir, tapi yang mentahdir sesama ahlu sunnah, tidak boleh kita tahdir dia. Karena kita hanya boleh mentahdir golongan sesat, golongan ahlul bid'ah. Iya. Adapun kita hilang, kita ingatkan kesalahannya, wajib. Tapi melarang orang belajar kepada sesama ahlu sunnah, itu tidak dibenarkan. Hanya karena dia mentahdir kita. Iya. Wallahu a'lam. Ada orang terdekat kita yang masih melakukan kebid'ahan. Misal yasinan di makam di malam Jumat. Nyekar sebelum Ramadan. Dan selamatan-selamatan lainnya. Kami belum berani berdakwah. Kalau itu bid'ah. Karena masih takut. Merasa belum kuat ilmunya. Takut malah nanti dikatakan beda aliran. Aliran sesat dan sejenisnya. Apakah kita terkena dosa juga? Dalam mendakwahkan seseorang, perlu jugakah menimbang-nimbang maslahat dan mudaratnya? Menimbang maslahat dan mudarat itu selalu harus ditimbang. Dan kalau kita memang belum sanggup, maka tentu kita tidak berdosa. Karena Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Tetapi jangan kita diam saja. Kita harus mempersiapkan diri untuk berdakwah. Apalagi keluarga kita. Bukankah kita sayang kepada keluarga kita? Kalau kita biarkan mereka, berarti kita tidak sayang. Kalau kita sayang kepada mereka, harusnya kita tegur mereka. Iya. Jadi harus kita persiapkan ilmunya. Lalu kita sampaikan. Bagaimana hukum keluarganya menafkahi, keluarga menafkahi anaknya dengan harta yang haram? Keluarga tersebut berjualan rokok. Anaknya sudah mendakwahkan agar tidak usah berjualan lagi. Tetapi ditentang oleh orang tuanya, sedangkan anaknya belum bisa mencari pendidikan pekerjaan sendiri. Apakah anaknya juga memakan harta yang haram? Jawabannya tidak. Orang tuanya berdosa, anaknya tidak berdosa. Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu, mereka bertransaksi dengan riba. Orang yang punya harta riba atau punya harta haram, kalau dia konsumsi, dia berdosa. Tapi kalau dia kasih ke orang lain itu tidak berdosa. Iya. Tapi kita sebagai anak, kalau kita bisa cari penghasilan yang lain, yang lebih selamat, tentu itu lebih baik. Apakah boikot produk Yahudi atau Nasrani? Amerika diajarkan para ulama. Lalu bagaimana menyikapi perkataan teman saya, jangan beli makan KFC atau McD dan yang sejalan dengan mereka, karena keuntungan perusahaannya akan dikirim ke titik-titik. Jamaah sekalian, dahulu Rasulullah SAW berjual beli dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal beliau juga terkadang berperang dengan mereka. Kalau kita menyalahkan orang yang membeli produk Yahudi dan Nasrani, itu berkonsekuensi menyalahkan Rasulullah SAW. Ini berbahaya sekali sebenarnya. Nabi SAW, beliau berjual beli dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan saya juga belum pernah mendapatkan fatwa para ulama kontemporer saat ini yang menyuruh untuk memboikot produk-produk Yahudi dan Nasrani. Terlebih lagi jemaah sekalian, di negeri kita yang bekerja di KFC dan McD itu muslim atau kafir? Muslim. Iya. Jadi itu juga akan memudaratkan mereka, sama-sama muslim. Yang tidak terlarang, yang tidak dilarang dalam syariat, jangan kita mengharamkan. Ini bahaya besar. Ini bisa sampai pada tingkat kesyirikan, mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Yang berhak mengharamkan dan menghalalkan hanya Allah. Kenapa kita mengharamkan yang Allah halalkan? Iya. Justru banyak orang-orang itu, produk Yahudi yang seharusnya tidak boleh mereka tiru, tidak boleh mereka ambil, malah mereka ambil. Contohnya apa? Teriak-teriak di jalan, ya, bikin macet jalan dan seterusnya. Tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi, tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani. Ya. Apakah ada hubungannya antara sekte Ikhwanul Muslimin dengan sekte Khawarij? Telah kita sebutkan tadi tiga prinsip Khawarij. Pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang menyelisihi mereka atau yang melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, memberontak kepada penguasa muslim. Yang ketiga, menghalalkan dan membunuh kaum muslimin. Menghalalkan darah dan membunuh kaum muslimin. Kebanyakan orang-orang Ikhwanul Muslimin memiliki yang kedua. Memberontak kepada penguasa muslim. Baik pemberontakan dengan senjata atau pemberontakan dengan kata-kata. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Menghina pemerintah muslim di depan khalayak, menjelek-jelekkan pemerintah muslim, itu juga pemberontakan. Pemberontakan dengan kata-kata. Seperti telah kita jelaskan tadi, dulu ada Khawarij Al-Qa'adiyah. Manas-manasi. Menjelek-jelekkan pemerintah. Supaya orang mau memberontak. Jadi, gak mungkin juga ada pemberontakan dengan senjata tanpa pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Dan pecahan-pecahan mereka sampai pada tingkat mengkafirkan. Pecahan-pecahan mereka. Mungkin bukan pendapat resmi organisasinya. Tapi pecahan-pecahan mereka. Tokoh-tokoh mereka. Mengkafirkan kaum muslimin. Iya. Sama, dia masih Ikhwanul Muslimin. Walaupun mungkin bukan pendapat resmi organisasinya, tapi dia tokoh Ikhwanul Muslimin. Seperti Said Qutb. Mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu diakui oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dua-duanya tokoh Ikhwanul Muslimin. Al-Qaradawi mengakui Said Qutb berpemahaman takfir. Iya. Walaupun organisasinya enggak mengakui. Dan juga pecahan-pecahan mereka terlibat dalam pembunuhan terhadap kaum muslimin. Pembunuhan terhadap para penguasa muslim di Mesir, itu pecahan-pecahan mereka. Walaupun mungkin secara organisasi, mereka tidak mengakui. Jadi, mereka secara organisasi Khawarij, walaupun tidak mengadopsi seluruh pemikiran Khawarij, dan secara pribadi-pribadi, ada yang sampai mengadopsi seluruh pemahaman Khawarij. Iya. Wallahu alam. Subhanallah, sudah habis waktu ya. Iya. Mohon maaf jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.